Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Kepada saudaraku sekalian, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua. Nikmat yang besar sekali, nikmat yang sangat agung, yang kita semua tidak mungkin untuk membalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena itu, sebagai hamba yang baik, mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala di setiap kesempatan dan dimanapun kita berada. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya setan yaitu musuh manusia senantiasa berusaha untuk merusak dan menyesatkan manusia. Hal itu kita semua hendaknya membentengi diri kita, yaitu dengan ilmu, dengan keyakinan terhadap ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah SAW, berusaha mempelajari dan mengamalkan isinya. Musuh-musuh Allah, musuh-musuh manusia yaitu syaitan, mereka dengan bala tentaranya, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin dan lainnya, senantiasa terus menerus tanpa hentinya melalaikan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, melalaikan manusia dari perkara-perkara yang baik. Perhatikan satu media yang kelihatannya bagus, yaitu HP. Ternyata dia menjadi media penyesat tatkala orang yang menggunakannya itu tidak mempunyai ketakwaan. Orang yang makanya berbuat maksiat dengan HP yang dia miliki, karena dia melihat atau membuka sesuatu yang dilarang dalam agama, mendengarkan sesuatu yang dilarang dalam agama. Ini adalah sungguh satu musibah yang besar yang menimpa kaum muslimin, karena musibah ini merata pada kalangan tua, muda maupun anak-anak. Main HP untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, bahkan kadang mengandung maksiat. Hadirin rahimakumullah, itu janganlah kita tertipu oleh syaitan yang menganggap baik sesuatu padahal itu adalah kesesatan, yang menganggap indah sesuatu padahal itu adalah sesuatu yang menjerumuskan kepada jurang neraka. Berarti kan orang malas belajar. Kenapa? Karena dia sibuk, sudah kecanduan dengan HP, sehingga dia malas belajar, malas untuk hadir di majelis ilmu, malas untuk menyantri. Ini musibah besar yang hendaknya kita segera menanganinya dan segera mengobati, karena ini adalah penyakit yang harus diobati. Penyakit syahwat terhadap HP atau kepada lawan jenis, ini adalah penyakit syahwat, dan itu semua bisa ditangani dengan kesabaran. Wa ja'alna minhum ma'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka a'immah, pemimpin-pemimpin dalam agama, lamma sabaru yahduna bi amrina, yang mana mereka itu membimbing dengan perintah kami, membimbing manusia dengan perintah kami. Lamma sabaru, tatkala mereka itu bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin akan ayat-ayat kami. Jadi seorang tidak akan mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginannya pribadi, kalau dia senantiasa bersabar, kalau dia senantiasa yakin terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya keyakinan seorang menyebabkan dia kemudian mudah terjatuh kepada kesesatan. Kurangnya kesabaran dia sehingga dia mudah terjatuh pada perbuatan maksiat. Dua penyakit yang besar. Penyakit yaitu syubhat wa syukuk, dan juga penyakit syahwat dan penyakit al-ghoi. Penyakit syubhat, kerancuan, ketidakjelasan. Penyakit keraguan-raguan terhadap ayat-ayat Allah. Kemudian juga penyakit syahwat, syahwat kepada HP, kepada wanita atau lawan jenis, maupun syahwat kepada dunia. Belgoi juga penyakit kesesatan. Dua penyakit yang berbahaya. Karena itu, karena dua hal ini merusak hati. Bukan badannya dirusak, bukan badannya sakit, tapi hati yang rusak. Kalau hati sudah rusak, maka sulit untuk diobati. Sulit untuk diobati. Adapun penyakit di badan itu masih ringan. Kita sakit kepala atau mungkin luka tangan dan kaki kita, itu masih ringan dibanding dengan seandainya kita itu sakit, yaitu sakit hati kita, sangat berat untuk mengobatinya. Itu sekali lagi jemaah rahimakumullah, dua penyakit ini bisa ditangani yaitu dengan kesabaran dan yakin akan ayat-ayat Allah, tidak ragu terhadap ayat-ayat Allah, yakin akan janji-janji Allah yang ada dalam Al-Quran, yakin akan ancaman-ancaman Allah bahwa itu memang benar terjadi kalau kita melanggar perintah-perintah Allah, melanggar aturan-aturan Allah. Hadirin rahimakumullah, jadi ini nasihat bagi saya pribadi dan kalian semuanya untuk senantiasa menjaga hati dari penyakit-penyakit, untuk segera menyembuhkan hati kalau ada penyakitnya. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini kembali kita akan melanjutkan membaca kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alim wal Muta'allim, karya Al-Imam Al-Allamah Muhammad ibn Ibrahim ibn Jama'ah Kinani Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Pada pertemuan yang lalu, dalam adab yang ke-10, beliau rahimahullah menyebutkan satu nasihat yang indah dari Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Asy-Syafi'i, wajib bagi para penuntut ilmu untuk mencurahkan segenap kemampuannya dalam memperbanyak ilmu dan bersabar atas segala yang merintangi, segala yang muncul, segala yang datang selain dari menuntut ilmu. Jadi bersabar dari segala godaan setan, menyingkirkan dari godaan-godaan setan. Bersabar ketika menghadapi perlakuan gurunya yang kadang mungkin tidak mengenakan hati. Ini nasihat para ulama supaya kita bersabar. Walaupun guru kita keras, tapi insya Allah mau keinginan guru tersebut adalah baik, niat guru itu adalah baik. Tidak ada niatan yang jahat. Ini yang perlu dipahami. Juga Imam Syafi'i mengatakan wajib bagi setiap penuntut ilmu untuk mengikhlaskan niat, karena Allah Ta'ala dalam mendapatkan ilmunya baik secara nas maupun istinbat, kesimpulan hukum, berharap kepada Allah Ta'ala dalam hal pertolongan, memohon kepada Allah Ta'ala pertolongannya terhadap apa yang dia lakukan. Ini nasihat Imam Syafi'i dan jangan kita ingat, untuk kita senantiasa bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, senantiasa bersabar, ikhlas, dan senantiasa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk pada adab yang ke-11, Berkata Ibnu Jama'ah rahimahullah, An-Na'ul Hadiya Ashar, jenis yang ke-11, adab yang ke-11 bagi orang yang berilmu. Alla yastankifa ayastafida ma la ya'lamuhu mimman huwa dunahu mansaban au nasaban au sinnan, bal yakunu harisan 'alal fa'idati haitsu kanat. Wan hikmatu ghalatul mu'min yaltaqituha haitsu wajadaha. Berkata rahimahullah, alla yastankif, orang yang berilmu itu tidak boleh yastankif, menganggap remeh, menganggap rendah, berlaku sombong. Ayastafida, untuk mengambil faidah. Ma la ya'lamuhu, dari perkara-perkara yang dia tidak ketahui. Mimman huwa dunahu, dari orang yang di bawahnya. Tidak sepantasnya bagi orang yang alim, orang yang berilmu, itu berlaku sombong, meremehkan dari mengambil ilmu dari orang yang di bawahnya. Orang yang di bawahnya dari si manusaban, kedudukan, maupun nasabnya, maupun usianya. Tidak boleh. Tidak sepantasnya orang yang berilmu demikian. Artinya dia harus tetap mengambil ilmu dari orang-orang yang di bawahnya, dari orang-orang yang kedudukannya di bawahnya, atau nasabnya di bawahnya, atau usianya lebih muda. Bal yakunu harisan 'alal fa'idati haitsu kanat, bahkan dia bersemangat untuk mengambil faedah dimanapun faedah itu berada, dari siapapun faedah itu datang. Wal hikmatu dhalatul mu'min, dan hikmah ilmu itu adalah dhalatul mu'min, barang hilangnya orang yang beriman. Yaltaqituha, dia memungut hikmah tersebut, barang hilang tersebut. Haitsu wajadaha, tatkala dia menemukannya. Dia menemukan di masjid, kemudian dia pungut, dia ambil. Karena ilmu kadang berada di masjid, dengan adanya kajian-kajian di masjid, atau mungkin di rumah ada guru yang berada di rumah, kemudian kita datang padanya untuk mengambil ilmu, untuk memungut ilmu darinya. Itu adalah ilmu, adalah barang hilangnya orang yang beriman. Tentu kalau barang dia yang berharga itu hilang, kemudian dia lihat, pasti dia segera mengambilnya, memungutnya. Qala Sa'id bin Jubair, berkata Sa'id bin Jubair rahimahullah, la yasalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allama. Kata beliau, senantiasa seseorang itu aliman, menjadi orang yang berilmu, ma ta'allama, selama dia mau belajar. Fa idza taraka at-ta'alluma, maka apabila dia meninggalkan dari menuntut ilmu, wa dhanna, dan dia menyangka, mengira, annahu qad istaghna, bahwa dia merasa cukup, bahwa dia tidak butuh lagi belajar, waqtafa bima indahu, dan dia mencukupkan diri dengan apa yang dia miliki, fahuwa ajhalu ma yakun, maka itu adalah bodoh-bodoh perkara. Orang yang tidak mau belajar dan dia merasa cukup, merasa pandai, itu adalah tindakan yang sangat bodoh. Wa ansyada ba'dul Arab, dan sebagian orang Arab mendendangkan satu syair, puisi. Walaisal ama tula su'ali wa innama tamamul ama tulu atau tulus sukuti alal jahli. Tidaklah kebutaan itu dengan tulas soal, dengan panjangnya pertanyaan, lamanya pertanyaan, banyaknya pertanyaan. Wa innama tamamul 'ama tulu sukuti 'alal jahli. Akan tetapi sesungguhnya kebutaan yang sempurna, kebutaan yang nyata adalah panjangnya diam, lamanya berdiam alal jahl, di atas kebodohan. Ya. Ya, dia merasa pandai, merasa sudah cukup dengan ilmu yang dia dapatkan. Kemudian dia pun diam, banyak diam, tidak mau belajar. Ya. Bukan orang yang, bukanlah kebutaan itu orang yang banyak bertanya. Bukanlah orang yang bodoh. Bukanlah suatu hal yang tidak baik kalau orang itu banyak bertanya. Bertanya untuk agar dia mengetahui suatu perkara. Itu bukanlah kebutaan. Dan sungguhnya kebutaan yang sebenarnya adalah kebutaan hati. Wa inna la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Wa inna la ta'mal absar. Dan sesungguhnya bukan mata yang buta. Wa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Akan tapi kebutaan yang sebenarnya adalah kebutaan hati. Itu adalah kebutaan yang sebenarnya. Kalau orang sudah tertutup hatinya, tidak mau menerima kebenaran, menyepelekan kebenaran, menyepelekan nasihat, itulah baru kebutaan yang nyata. Karena hatinya sudah buta, tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima ilmu. Wa kana jama'atun min as-salaf yastafiduna min talabatihim ma laysa 'indahum. Dan jamaah banyak dari salaf, yastafidun, mereka mengambil faedah, mereka mengambil ilmu, min talabatihim, dari murid-murid mereka, ma laysa 'indahum, ilmu yang tidak mereka miliki. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang banyak ilmunya, saya masih mengambil ilmu dari orang lain, dari muridnya. Kenapa kita yang tidak pandai, ya ilmu kita sedikit, tidak mau belajar, tidak mau mengambil ilmu, walaupun dari orang yang di bawah kita? Kenapa demikian? Kenapa kita masih meremehkan orang lain? Qala al-Hamid, qala al-Humaydi. Berkata Al-Humaydi, Al-Humaydi termasuk murid atau asyih, guru dari Imam Asy-Syafi'i. Wahuwa, Al-Humaydi adalah guru dari Imam Al-Bukhari, ya. Wahuwa tilmidu Syafi'i, dan dia adalah muridnya Imam Asy-Syafi'i. Guru dari Imam Al-Bukhari dan murid dari Imam Asy-Syafi'i. Kata Al-Humaydi, sahibatu Asy-Syafi'iyah, saya menemani Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris, min Makkah, dari Mekkah, ila Misra, ke Mesir. Itu perjalanan yang jauh, dari Mekkah ke Mesir. Fakuntu astafidu minhu al-masailah, maka saya pun mengambil faedah, mengambil ilmu dari Asy-Syafi'i, dari berbagai permasalahan ilmu. Wa kana yastafidu minni al-haditsah, dan beliau Asy-Syafi'i mengambil faedah dariku berupa hadis. Perhatikan, murid mengambil, guru mengambil ilmu dari muridnya. Guru atau murid mengambil ilmu dari gurunya. Itu ada suatu perkara yang tidak tercela. Ya, ini menunjukkan apa? Seorang itu mempunyai kelebihan dibanding yang lain, walaupun ada kekurangannya. Jadi seorang itu mempunyai kelebihan dan punya kekurangan. Itu satu dengan yang lain itu saling membutuhkan. Orang yang satu dengan yang lain saling membutuhkan, saling melengkapi. Dari si ilmu maupun hal-hal yang lain. Waqala Ahmad bin Hanbal, dan telah berkata Imam Ahmad bin Hanbal, qala lana Asy-Syafi'i, telah berkata kepada kami Asy-Syafi'i, antum a'lamu bil hadis minni, engkau lebih tahu tentang hadis daripada aku. Fa idza sahha 'indakum al hadis faqulu lana hatta akhidhu bihi, maka apabila hadis itu sahih di sisimu menurut kamu, faqulu lana, maka katakan kepada kami, maka sampaikan kepada kami, sehingga kami akan mengambil hadis tersebut, mendengarkan hadis tersebut. Perhatikan Asy-Syafi'i mengambil ilmu dari muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana Imam Ahmad pun mengambil ilmu dari Asy-Syafi'i. Wasuha riwayatu jama'atin min as-sahabati 'ani tabi'in wa ablagu min dhalika kullihi qira'atu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 'ala Ubay wa qala amarani Allahu an aqra'a an ukriya alaika lam yakunil ladina kafaru surat al-bayyinah. Wa suha riwayatu jama'atin min as-sahaba 'an at-tabi'in, dan telah sahih riwayat beberapa orang dari sahabat dari tabi'in. Jadi sebagian sahabat ada yang meriwayatkan hadis dari sebagian muridnya, yaitu para tabi'in. Dan lebih jelas, lebih tandas lagi dari hal itu seluruhnya adalah qira'atu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 'ala Ubay. Pembacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ubay. Wa qala, dan Nabi bersabda, amarani Allahu an aqra'a 'alaika. Allah memerintahkan aku untuk membacakan lam yakunil ladina kafaru surat al-bayyinah 'alaika, kepadamu. Ya. Qalu, mereka berkata. Mereka berkata. Min fawaidihi. Ya, para ulama berkata, di antara faedah dari hadis ini, alla yamtani'a al-fadilu min al-akhdhi 'an al-mahdhul. Jadi faedah dari apa yang telah disebutkan adalah bahwa alla yamtani'a al-fadil, orang yang lebih utama untuk tidak mencegah atau menghindarkan diri dari mengambil ilmu terhadap al-mahdhul, orang yang lebih rendah keutamanya. Orang yang fadil, orang yang lebih berilmu, orang yang lebih utama untuk tidak mencegah dirinya dari mengambil ilmu dari orang yang di bawahnya. Ya. Sebagaimana kisah-kisah dari al-a'immah, juga sahabat, mereka mengambil ilmu dari muridnya, mengambil ilmu dari orang yang lebih di bawahnya. Itu menunjukkan apa? Perkara tersebut tidak tercela. Jadi dari sini kita dapat mengambil faedah bahwa ilmu itu bisa diambil dari orang yang lebih tinggi dari kita. Ilmu itu bisa diambil dari orang yang sama kedudukannya dengan kita, selevel dengan kita. Dan bisa juga ilmu itu diambil dari orang yang di bawah kita. Ini. Jadi hadirin rahimakumullah, dari adab yang ke-11 ini beliau mengingatkan kita supaya kita tidak berlaku sombong, supaya orang yang berilmu tidak berlaku sombong dari mengambil ilmu dari orang yang di bawahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kelapangan hati sehingga mau menerima ilmu dari siapapun selama itu adalah kebenaran, maka mudah-mudahan Allah memasukkan, melapangkan hati kita terhadap perkara-perkara tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita baca. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hafidhakumullah.